Ketika mereka menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid, mereka mengikuti agama Allah, mereka mengikuti Islam, maka Allah beri mereka kemuliaan dan Allah telah berjanji kepada mereka, orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan diberi kemuliaan di muka bumi ini dan akan diberi keselamatan nanti di yaumil qiyamah. Ikhwana fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat dimudahkan untuk duduk di rumah Allah, mempelajari agama Allah. Semoga apa yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menahan hawa nafsu kita, ilmu yang bisa membimbing hawa nafsu kita untuk mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka-mereka yang menyimpang dari jalan yang lurus, siratal mustaqim, adalah mereka yang masih mengikuti hawa nafsunya, baik dari kalangan orang-orang yang berilmu, tapi mereka masih mengikuti hawa nafsunya, sehingga mereka meninggalkan ilmunya dan mereka digolongkan termasuk orang-orang yang mahdub, orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, dari kalangan orang-orang yang ahli ibadah tapi juga masih mengikuti hawa nafsunya, sehingga mereka beribadah tanpa ilmu, mereka beribadah sesuai dengan apa yang mereka sukai dari hawa nafsunya, maka mereka tergolong orang-orang yang dzalim, yang sesat. Maka orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang diberi ilmu dan bisa membimbing hawa nafsunya untuk mengikuti ilmunya, yaitu mengamalkan ilmunya. Ikhwana fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a. Insyaallah pada malam ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38 atau sebagian cetakan bab ke-39, yaitu bab yang menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60 berkaitan dengan orang-orang yang menyangka dirinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata dalam hatinya hawa nafsunya masih menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yaitu hukum yang milisi apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih dalam dalil yang disebutkan oleh muallif, yaitu hadis dari sahabat Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, afwan. Yaitu hadis yang menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Dan tidaklah di antara kalian beriman, iman yang sempurna, sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempurnaan iman, ya ikhwan, adalah ketika seseorang hawa nafsunya diajak, ditundukkan untuk mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hamba untuk meraih derajat yang semacam itu, maka perlu mujahad, perlu jihadun nafs, memerangi hawa nafsu, menekan hawa nafsunya. Dijelaskan oleh para ulama bahwasannya memerangi hawa nafsu adalah dengan 4 tahapan yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di samping itu juga seorang hamba perlu mentarbiah dirinya, mendidik dirinya agar hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama ahli ilmu ada yang menjelaskan tentang as-sabil lisaddin nafsi anil hawa, langkah atau jalan untuk menutup diri dari pengaruh hawa nafsu. Jadi apabila seorang ingin dirinya tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, maka perlu ditutup jalannya. Di antara jalan yang bisa menutup hawa nafsu dari mempengaruhi diri adalah khasyatullah fis sirri wal alni atau wal alani. Yaitu dengan takut kepada Allah, baik dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan sembunyi, sendirian, dalam keadaan ramai di hadapan orang, maupun dalam keadaan bersendirian, tapi tetap khasyiatullah. Maka termasuk salah satu 7 orang yang mendapat naungan Allah. Siapa? Yaitu seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh wanita. Wanita ini bukan sembarang wanita. Mempunyai nasab dan mempunyai paras. Diajak yang umumnya laki-laki yang mengajak, ya kan? Umumnya laki-laki yang mengajak. Tapi ini perempuan yang mengajak. Tapi dia mengatakan, Ini akhafullah. Ini orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Aku takut kepada Allah. Bukan takut penyakit AIDS, ya kan? Bukan takut nanti pamornya di masyarakat jatuh. Karena mungkin dia punya jabatan di masyarakat. Ya kan? Dia takut jatuh dudukannya. Tapi inni akhafullah. Salah satu dari 3 orang yang terperangkap di gua yang doanya dikabulkan karena menyebutkan amal solehnya, yaitu seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita dan dia ingin melakukan sesuatu kemaksiatan pada wanita itu dan dia mampu. Dia telah mengasih uang enggak sedikit dan wanita terpaksa karena sudah membutuhkan dan terpaksa. Di riwayat yang lain dijelaskan orang ini punya anak dan sudah kelaparan anaknya. Perwanita ini akhirnya dia menyerah karena ingat anaknya yang sudah kelaparan dan dia mampu untuk berbuat. Lalu diingatkan oleh wanita itu ittaqillah. Bertakwalah pada Allah, jangan lakukan ini kecuali dengan hak, jangan pecah ini cincin dengan hak. Laki-laki ini ingat Allah dan takut kepada Allah, lalu dia tinggalkan perbuatan itu. Ini contoh orang yang hawa nafsunya bisa menahan, tidak menuruti hawa nafsunya, walaupun dia mampu melakukannya. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, kalau ini ikhlas karena Allah, maka buka gua ini. Allah kabulkan doanya. Ini contoh. Bahwasanya takut kepada Allah, ini adalah bisa menutup pengaruh hawa terhadap diri seseorang. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wal khasyyah tamna'u ittiba'al hawa. Khasyyah, itu takut kepada Allah, ini bisa mencegah mengikuti hawa. Apa itu hawa kemarin? Siapa yang masih ingat? Apa hawa? Segini banyaknya. Apa hawa? Apa saja yang disukai oleh nafsu manusia dan bisa condong pada itu hawa. Ini hawa. Dan khasyatullah akan mencegah mengikuti hawa nafsu. Sehingga apabila dia mencintai apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Bukan agama disesuaikan dengan hawa nafsu kita. Bukan. Itu namanya ahlul hawa. Ahlul hawa. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat ke-40. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap keagungan Allah, kebesaran Allah, sempurnaan Allah, lalu menahan nafsunya dari mengikuti hawa, menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka surgalah, maksudnya surga tempat kembalinya dia. Ya, orang yang berusaha untuk menahan dirinya dan mengikuti hawa nafsu akan mendapatkan jannah. Lah itu bisa dengan apa? Dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan khasyyah. Dan hakikat dari ilmu, ya ikhwan, hakikat dari ilmu yang bermaknalah khasyyah. Sebutkan dalam Al-Quran, innama yakshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya saja yang takut kepada Allah dari hambanya adalah al-ulama. Orang yang berilmu. Maka untuk menutup pengaruh hawa dalam diri kita dengan ilmu. Karena untuk menutup pengaruh hawa adalah dengan khasyiatullah. Sedangkan orang yang khasyiatullah adalah orang yang berilmu. Kami berilmu saja, ini ya ikhwan, Berilmu saja belum tentu bisa menutup pintu hawa nafsu. Karena di sana ada orang yang mahdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang berilmu tapi masih mengikuti hawa nafsunya. Sehingga meninggalkan ilmu dalam beramal. Beramal masih mengikuti apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Bahkan dia meninggalkan sesuatu karena dibenci oleh hawa nafsunya walaupun ilmunya memerintah untuk mengamalkannya. Dia tidak mengamalkan. Kenapa? Karena hawa nafsunya tidak mau. Maka dijelaskan oleh sebagian salaf seperti sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman, beliau mengatakan bihasbil mar'i minal ilmi ayyahsyallah. Cukup seorang itu dikatakan berilmu jika dia takut kepada Allah. Ya. Cukup dia katakan orang yang berilmu ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innama yakhsallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya itu adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Ini ya ikhwan, pentingnya kita melatih untuk khasyatullah. Kadang-kadang orang lebih takut kepada orang daripada kepada Allah. Iya enggak? Hah? Iya enggak? Kenapa kamu enggak nyuri? Wih, sekarang ketat penjagaannya. Banyak security-nya. Berarti takutnya pada siapa? Kepada? Hah? Kepada manusia, bukan kepada Allah. Kenapa kamu enggak mencuri? Haram. Saya takut neraka. Allah Maha melihat. Ini takut kepada Allah. Walaupun enggak dijaga, walaupun dipamerkan, walaupun di depan matanya, walaupun bernilai, takut Allah Maha melihat. Ini namanya takut kepada Allah. Ini ya ikhwan. Tapi jarang orang yang meninggalkan masjid karena takut kepada Allah. Tapi ini yang harus dimiliki. Ada lagi orang meninggalkan maksiat karena takut jabatannya dicopot. Iya enggak? Iya enggak? Itu juga bukan takut kepada Allah. Bukan takut kepada Allah. Takut kepada Allah karena dia sadar, dia tahu Allah Maha melihat. Dan dia takut hukuman Allah. Dia takut azab Allah. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Hudzaifah ini disebutkan dalam kitab Musannaf. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Laisal ilmu bikasratir riwayah Innamal ilmu khasyatullah. Ini disebutkan dalam kitab Jami' Bayanil Ilm Ibnu Athibar. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ilmu itu bukan banyak riwayat, bukan karena banyak gurunya, bukan karena banyak kitabnya, bukan itu kata beliau. Kadang orang bangga, oh saya kan muridnya Fulan, saya sudah belajar sama Fulan, gitu. Saya sudah di majlisnya Fulan. Hanya gitu aja. Ilmu bukan itu kata beliau. Apalagi enggak paham. Bangga di majlisnya Fulan enggak paham lagi. Tadi materinya apa? Enggak paham saya. Enggak tahu. Bukan itu. Maka dikatakan belum dikatakan orang berilmu sampai dia ngambil orang yang di atasnya, orang yang sederajat, sampai orang yang di bawahnya diambil semua, dia paham. Dan ilmu bukan itu kata beliau. Apa kata beliau? Ilmu itu innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu itu adalah khasyatullah. Ini ya. Maka kita belajar ilmu agama harus sampai memiliki khasyatullah, terus berjuang. Bukan takut karena sekarang sudah dijaga kita, ada penjaganya, aduh susah sekali di santri. Gak bebas. Antum takut sama penjaga apa sama Allah? Penjaga gampang, penjaga manusia, penjaga di sana antum. Tapi kalau pada Allah, Allah maha melihat. Allah maha dekat. Allah maha menyaksikan. Ya kalau para penuntut ilmu, khasyah. Enggak perlu penjaga sudah. Enggak perlu. Apa itu namanya dipasang ini, sini, gini, gini. Allah lebih sempurna dari itu. Maka perlu para penuntut ilmu untuk menanam dirinya khasyatullah. Kan itu hakikat ilmu ya ikhwan. Itu hakikat ilmu adalah khasyatullah. Dengan khasyatullah insyaallah akan terjaga dirinya dari pengaruh hawa. Hawa nafsu. Tapi kalau khasyatullah tidak ada atau lemah, maka masuknya hawa akan besar ke diri manusia mengikuti hawa nafsunya. Ini jalan pertama. Jalan kedua. Masih ada waktu ya. Ada waktu azan. Masih ada waktu. Banyak. Ya. Asal siap saja sampai jam 10. As-saniyah. Al-ilmu nafi. Sabar sedikit. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fal ilmu nafi huwa aslul huda. wal amalu bil haqqi huwar rasyad. Wadidul awal ad-dolal. Wadidul sani al-ghay. Maqad tabayyana ar-rusdu min al-ghay. Wad-dolalu, ini lanjutannya, al-amalu bihairi ilmin wal-ghayyu ittiba'ul hawa. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa jilid ke-10 halaman ke-545 insyaallah bisa dicek. Kata beliau, ilmu yang bermanfaat, insyaallah nanti ada waktunya, tanda ilmu yang bermanfaat insyaallah. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab menjelaskan tentang tanda-tanda ilmu yang bermanfaat dan tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau jelaskan dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf Alal Ilmil Khalaf. Mudah-mudahan nanti sedikit kita sampaikan tanda ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Karena itu yang penting kita miliki adalah ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu. Maka kata beliau, ilmu yang bermanfaat ini adalah asalnya huda, petunjuk. Asalnya petunjuk itulah ilmu nafi, kata beliau. Adapun mengamalkan kebenaran itulah ar-rasyad. Itu mengamalkan kebenaran itulah ar-rasyad. Lawan yang pertama itu lawan yang ilmu nafi tadi, aslul huda. Lawannya apa? Ad-dolal, kesesatan. Lawan yang kedua, lawannya rosyad apa? Al-ghoy. Maka dalam Al-Quran kan qad tabayyana ar-rusdu minal ghoy. Telah jelas antara rusy dengan ghoy. Berarti apa lah al-ghay? Nah, ini jelaskan di sini. Maka ad-dolal yaitu beramal tanpa ilmu. Ini dolal. Adapun al-ghayyu mengikuti hawa. Al-ghay mengikuti hawa. Ini ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan insyaallah. Berhubung sudah azan, kita masuk waktu Isya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.